Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad. Miftah bab rahmatillah, adad ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pagi hari ini kita berkumpul di majlis ta'lim Al-Imam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habshi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau, memberikan berkah kepada kita dengan berkat beliau. Kita doakan guru-guru kita bilkhusus Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habshi, diberikan kesehatan, afiah, panjang umur. Begitu juga putra beliau Al-Habib Ali dan segenap keluarga besar Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habshi dan para guru-guru kita, habaib kita, hadirin, hadirat, insyaAllah dapat berkah, dapat taufik dan dapat keridaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ridha kepada Allah, ridha dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini ada dua hal. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman tentang hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaikahum khairul bariyah jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum waradu anhu dhalika liman khashiya rabbah. Orang yang beriman, beramal saleh, mereka sebaik-baiknya manusia. Mau tahu siapa sebaik-baiknya manusia? Siapa manusia terbaik? Apakah yang terkaya? Apakah yang paling besar pengaruhnya? Apakah yang paling tinggi jabatannya? Apakah yang paling banyak pengikutnya? Bukan. Manusia terbaik, innal ladhina amanu wa amilus salihat, beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah. Balasan mereka besok di sorga, jazahum inda rabbihim, nanti di sisi Allah Ta'ala. Balasan mereka inda rabbihim, dapat indiyah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dapat pendekatan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jazahum inda rabbihim. Apa? Kalau udah inda rabbihim, udah enak. Semuanya surga, semuanya jannah, semuanya nikmat. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada, abadi selama-lamanya. Terus di antara itu semua yang lebih hebat, yang lebih nikmat, yang lebih lezat, yang bisa dia rasakan di dunia sebelum akhirat, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha kepada Allah Ta'ala. Lihat mulatafah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap hambanya dalam kalimat ini, bahwasanya Allah yang lebih dahulu memulai ridha kepada mereka. Sebelum hambanya mengenal ridha kepada Allah, Allah sudah lebih dulu ridha kepada mereka. Sehingga dari pengaruh ridha-Nya Allah terhadap hambanya, maka si hamba tersebut memetik sekelumit dari makna ridha kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dzalika, itu semua buat siapa? Liman khasyya rabbah, bagi mereka yang mengenal khasyah, takut kepada Allah Ta'ala. Thamarah, buah daripada rasa takutnya kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Saudara-saudara sekalian, ridha dari Allah kepada hambanya itu bisa kita ketahui dari bagaimana ridha-Nya kita kepada Allah Ta'ala. Manakala kita ridha kepada Allah, ridha kepada Allah sebagai Tuhan kita, ridha kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Nabi yang diutus kepada kita, ridha kepada Islam sebagai agama yang mengatur kita, yang kita jalankan, maka saat itulah Allah Ta'ala akan ridha kepada kita. Dan kalau Allah Ta'ala udah ridha kepada kita, baru kita bisa mencicipi manisnya iman. Iman gak lagi berat buat kita, tapi nikmat, lezat. Ibadat gak lagi menyulitkan buat kita, tetapi justru lezat. Justru yang berat kalau berpisah dari ibadat tersebut. Sehingga disebutkan di dalam hadis, dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabban wabil islami dinan wabi muhammadin nabiyya. Sungguh telah mencicipi manisnya iman orang yang ridha, ridha kepada Allah sebagai Tuhan, Ridha kepada Nabi Muhammad sebagai utusan. Ridha kepada Islam sebagai agama yang dia jalankan. Kita ridha kepada Allah Ta'ala, tetapi ridha kepada Allah Ta'ala maknanya mendalam. Ridha kepada Allah sebagai Tuhan, enggak kita persekutukan, enggak cari Tuhan yang lain lagi. Ridha kepada Allah, kita gembira, Allah Tuhannya kita, Allah penciptanya kita, Allah yang memberikan balasan dan ganjaran kepada kita. Kita ridha, kita puas, kita senang. Dan kita apabila ridha kepada Allah Ta'ala sebagai Tuhan, kita ridha dengan aturan Allah, ridha dengan ketentuan Allah, baik yang manis maupun yang pahit. Kita ridha. Selama itu datangnya dari Allah Ta'ala, kita ridha. Hadza min Allah, dari Allah Ta'ala. Enggak mengkritik ghadabnya Allah. Enggak mengkritik perintahnya Allah. Kok Allah nyuruh begini? Kok Allah ngelarang begitu? Apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, dia patuh, dia taati. Sehingga dia tidak berkata, kenapa? Kok begitu? Bagaimana? Enggak bilang begitu. Law walim wa kaif gaulun dhil hamak ya'tarid 'ala Allah alladhi khalaq wa qada wa qaddar kull shay' bihaq ya qalbi tanabbah watrukil mujun la yakthur hammuk ma qaddir yakun. Kalimat andai, kenapa begini, kenapa begitu, kalimat andai, kalimat kenapa, kalimat bagaimana Allah Ta'ala begini, memutuskan gini, bagaimana kok Allah mengatur begitu. Kalimat ini adalah ucapan orang bodoh yang isinya ketidakpuasan dengan keputusan Allah Ta'ala, Sang Pencipta. Allah yang telah mengatur, Allah yang telah menentukan segala sesuatu dengan hak, dengan benar. Wahai hati, sadarlah akan hakikat ini. Hentikan kita dari ucapan-ucapan kotor tersebut. Jangan kita menjadi sumpek dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Apa yang sudah ditentukan Allah pasti terjadi. Sampai-sampai disebutkan bahwasanya ar-ridha faridah, was-sakhat haram, wal-gunu' rahah, wat-tama' junun, la yakthur hammuk ma qaddir yakun. Ridha dengan apa yang ditentukan Allah adalah kewajiban. Kita uring-uringan, enggak senang hati dengan apa yang ditentukan Allah, itu hukumnya haram. Kemudian juga wal gunu' rahah, kalau kita puas dengan apa yang Allah Ta'ala berikan buat kita, maka kita hidup damai, tentram, enggak ada beban. Tapi kalau kita tamak, kalau kita rakus, kalau kita serakah, kalau kita enggak puas dengan apa yang kita dapat, yang ada kita gila. Yang ada kita gila, stres. Wal iyadzu billahi min dzalik. Karenanya enggak ada yang lebih enak melainkan ridha kepada apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ridha dengan perintah Allah, jalanin tuh perintah. Ridha dengan apa yang dilarang Allah, tinggalkan larangan tersebut. Ridha dengan apapun yang dia dapat dari Allah Ta'ala, ketentuan Allah yang baik maupun yang buruk, ridha kepada itu semua. Ridha-nya kita kepada Allah Ta'ala, kita diperintahkan untuk ridha kepada bala musibah yang datang dari Allah Ta'ala. Tapi kita dilarang ridha akan kemaksiatan. Kita enggak boleh ridha dengan maksiat yang kita lakukan. Ya deh, saya ridha, saya maksiat. Jangan, itu haram. Kalau kita tertimpa bala musibah, kita kembalikan kepada Allah Ta'ala dan kita ridha dengan bala musibah tersebut. Tapi kita bikin maksiat terus kita bilang, ya ini kan juga dari Allah Ta'ala, ya udah saya ridha deh dengan maksiat dari Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, itu haram, tidak boleh. Kita tidak ridha dengan kemaksiatan walaupun kita pelakunya. Kemudian juga ridha kepada Allah, ridha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai rasul dan utusan kepada kita, yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyatakan di dalam hadis bahwasanya, ana hadzukum minal anbiya, antum hadzi minal umam, wa ana hadzukum minal anbiya. Kalian adalah jatah saya dari sekalian umat, dipilih umatnya Rasulullah. Nah, kita ini manusia banyak, dipilih umatnya Nabi Muhammad. Nah ini kita nih, dilahirkan di masa Rasulullah, di masa umatnya Nabi Muhammad. Nah kita adalah apa jatahnya Nabi Muhammad dari umat adalah kita ini. Wa ana hazzukum minal anbiya, dan aku adalah jatah kalian dari para nabi-nabi, dipilih buat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dipilih yang terbaik. Apakah kita ridha dengan apa yang dipilih oleh Allah Ta'ala? Kalau orang-orang dulu Yahudi, mereka tidak ridha dengan para nabi-nabi mereka. Bahkan di antara mereka itu, setiap kali datang nabi, mereka enggak senang hati, dibunuh nabi tersebut. Bukan satu, bukan dua, banyak nabi yang mereka bunuh. Mereka tidak puas dengan nabi tersebut. Bahkan Nabi Musa, nabi utama yang diutus kepada mereka, itu mereka mengganggu Nabi Musa dengan gangguan yang sangat luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyatakan, rahimallah akhi Musa lagad udhiya bi akthar min hadza. Allah merahmati saudaraku Musa, dia diganggu oleh kaumnya dengan gangguan yang lebih dahsyat dari yang dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah kita ridha, kita gembira dengan Nabi Muhammad, nabi yang diutus kepada kita sekalian. Dan ridha-nya kita, kegembiraannya kita, pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga manakala kita ridha dengan Nabi Muhammad, kita ikutin ajarannya Nabi. Kita taatin perintahnya Nabi. Ma'atakum rasul fakhudhuh wa manahakum anhu fantahu. Yang dibawa oleh Nabi, jalanin. Yang dilarang oleh Nabi Muhammad, tinggalin. Ikutin sunnahnya, banyakin salawat kepada Nabi Muhammad, perbanyak cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ini makna ridha kepada Nabi Muhammad. Kemudian juga ridha dengan Islam sebagai agama, kita jalankan perintah-perintah syariat, kita ikutin. Yang dilarang oleh syariat, kita tinggalin. Dukhulu fis silmi kafah, jalankan Islam secara keseluruhan. Jangan mau-mau, enggak-enggak, setengah-setengah di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita udah ridha dengan itu semua, kita bakal mencicipi manisnya iman, mencicipi manisnya Islam, mencicipi manisnya salat. Makanya lihat Nabi Muhammad bangun malam sampai kakinya bengkak. Apa beliau kesakitan? Enggak, beliau menikmati salatnya. Nikmatnya salat, nikmatnya tahajud mengalahkan bengkak, sakitnya bengkak di kaki. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hingga beliau bilang, ju'ilat ghurratu aini fi shalah, Allah taala jadikan hiburan saya di dalam salat. Ini semua adalah buah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala dia menyadari dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu enggak? Keridhaan Allah taala itu segalanya. Segalanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat Rasulullah, mereka rela ninggalin hartanya, ninggalin aset yang dia punya untuk bisa dekat kepada Nabi Muhammad. Mereka tahu ridhonya Allah ada bersama Nabi Muhammad. Bagaimana hal tersebut? Jangan heran. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah dalam ridhonya orang tua. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi lebih dekat kepada kaum mu'minin lebih daripada orang tua mereka. Ridhonya Nabi lebih daripada ridhonya orang tua kita. Karenanya sahabat, mereka rela tinggalkan apa yang mereka punya untuk bisa dekat bersama Rasulullah. Tahu ridhonya Allah ada di situ. Termasuk Dzulbijadain, dia tinggalkan semua hartanya untuk bisa dekat bersama Nabi Muhammad. Seharian kerjaannya bersama Nabi Muhammad di masjid. Enggak punya apa-apa, cuma punya dua lembar baju yang sudah lusuh. Baju atas, baju bawah. Sehingga kerjaannya di masjid, kemana Nabi pergi dia ikut, Nabi jihad dia ikut, Nabi dakwah dia ikut, Nabi jamaah dia enggak pernah tinggal. Sampai ketika dia sudah, Rasulullah berada di luar masjid, Dzulbijadain duduk di masjid, zikir di sana, kedengaran suara zikirnya sampai keluar. Kemudian sahabat, Nabi nanya, ini suara siapa? Kedengaran zikirnya sampai keluar masjid. Dia bilang, ya Rasulullah, ini suaranya Dzulbijadain, lantang dalam berzikir. Maka satu sahabat yang lain nyeletuk, ya Rasulullah, dia berzikir dengan suara lantang, jangan-jangan dia mau riya, biar dipuji orang. Maka Nabi katakan, tidak, bukan begitu. Innahu awwah. Inilah ciri orang yang merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mau kembali kepada Allah taala. Hingga Disebutkan Dzulhijjah ikut bersama Nabi Muhammad dalam satu perjalanan jihad, ketika pulang sakit di tengah jalan, sakit keras dan wafat meninggal dunia. Diurusin jenazahnya oleh para sahabat-sahabat senior. Sampai udah selesai dimandikan, begitu udah digali kuburannya, tahu-tahu Nabi yang sholatin. Setelah Nabi sholatin, mau dimasukin ke kubur, Rasul bilang tunggu, jangan dimasukin dulu. Nabi loncat ke dalam kuburan. Masuk ke dalam kuburan, diratain itu kuburan. Udah diratakan tanahnya, terus Nabi ulurkan kedua tangan suci beliau ke atas, kemudian Rasulullah bilang, bawa sini jenazahnya, saya yang terima. Diterima jenazahnya Dzulhijjah dengan kedua tangan suci Nabi Muhammad. Dibaringkan di liang lahat tersebut. Udah dibaringkan, udah disiapkan, terus Nabi berdiri di dalam lubang lahat, dalam lubang kubur. Nabi angkat tangan ke atas doa kepada Allah, Allahumma ridha anhu fa inni amsaytu anhu radin. Ya Allah, ridailah dia sebab aku pada petang hari ini aku ridha kepada dia. Kata Rasulullah, itu sahabat yang dengar ke doa sampai ngiri, sampai bilang coba saya yang dikubur. Coba saya yang mati di situ, dapat doa dan ridha-Nya dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hakadha. Tuh lihatlah orang-orang yang demi ridha-Nya Allah, mereka rela tinggalkan ridha-Nya makhluk. Mereka rela tinggalkan ridha-Nya nafsu. Nafsu ridha dengan harta, ridha dengan kedudukan, ridha dengan penghormatan, ridha dengan ini dengan itu. Mereka tinggalkan ridha-Nya nafsu demi ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad, beliau menyebutkan, di dalam mereka orang-orang yang mengutamakan ridha-Nya Allah, ibadun kiramun atharullaha rabbahum fa'atharahum wakhtassahum bilwilayati wa anasahum bilgurbi minhu wa biridha habahum wa asgahum bika'sil mawaddati bihim yadfa'ullahu albalaya wa yakshifu razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati walawlahumu bainal anam ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khatiyati. Mereka para hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Memprioritaskan Allah di atas segala-galanya sehingga Allah memprioritaskan dan mengutamakan hamba tersebut di antara makhluk-makhluk lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kenikmatan, kelezatan cinta dari Allah Subhanahu wa taala bika'sil mawaddah. Sehingga disebutkan Allah Ta'ala khususkan mereka dengan kewalian, dan Allah Ta'ala anugerahkan mereka dengan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkat mereka Allah Ta'ala angkat bala, Allah Ta'ala angkat musibah dari umat manusia, dari bumi ini. Kalau bukan keberadaan mereka, niscaya gunung udah ditebalikan di atas kepala kita akibat dosa yang kita lakukan. Tapi berkat mereka, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disebutkan para sahabat kaum Ansar, sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu waktu Nabi Muhammad bagi-bagi rezeki, bagi-bagi harta kepada orang-orang itu yang pada baru masuk Islam, diberikan kepada mereka semuanya, yang pada mualaf diberikan, semua orang dikasih-kasih kecuali kaum Ansar enggak dapat sama sekali. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kumpulkan tuh kaum Ansar, dikatakan kepada mereka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai kaum Ansar, tidakkah kalian ridha orang-orang pada pulang? Ini kalian jangan menjadi sempit hati, jangan jadi sedih. Yang lain pada pulang bawa kambing, bawa sapi, bawa unta, bawa makanan, bawa emas, bawa harta. Mereka pulang memboyong harta ke rumah mereka. Tidakkah kalian ridha? Walaupun mereka memboyong harta ke rumah mereka, kalian pulang ke rumah kalian membawa Rasulullah bersama kalian. Ridhalah kalian pulang ke rumah kalian memboyong Rasulullah bersama kalian. Wahai sekalian Ansar, kalau bukan keutamaan dan fadilah hijrah, niscaya saya adalah seseorang yang hidup dari suku Ansar, kata Rasulullah. Wahai sekalian Ansar, hidupku bersama kalian, matiku pun juga ingin bersama kalian, dimakamkan di tempat kalian. Seandainya manusia ngikut satu lembah dan Ansar milih jalan yang lain, saya bakal ngikutin lembahnya Ansar, enggak mau ngikutin lembah semua manusia. Saya mau ngikut bersama kaum Ansar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat apa berkat ridhonya mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengutamakan Rasulullah lebih daripada diri mereka dan keluarga mereka radhiyallahu anhum ajmain. Mudah-mudahan Allah taala memberikan ridha kepada kita sekalian, Allah taala memberikan anugerah kepada kita sekalian, dijadikan kita orang yang ridha kepada Allah dan diridhai oleh Allah subhanahu wa taala, dan Allah taala cicipkan di dalam hati kita manisnya ridha, manisnya cinta, manisnya iman, dan taufik dari Allah taala diberikan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.